Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lanjutkan membahas tentang ahkam asyam dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Baik, berikutnya qala rahimahullah, masih pada bab mustahabatu siyam ma makruhatiha. Qala al-masalatu tsaniyatu, perkara yang kedua, makruhatu siyam, perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Taib qala rahimahullah, yukrahu fi haqqi shaimi ba'dul umur allati qad tu'addi ila jurhi shaumihi wa naqsi ajrihi. Dibenci, ya, tidak disukai pada seorang yang berpuasa sebagian perkara yang terkadang menjadikan cacat pada puasanya atau mengurangi pahala puasa dia, perkara-perkara yang akan mencacati puasanya, mengurangi kesempurnaannya, dan atau mengurangi pahala puasanya. Taib qala wahya al-awwal al-mubalaghatu fil matmadati wal istinsaki. Itu ketika berwudu seorang yang berpuasa tidak diperkenankan berlebih-lebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tidak mubalaghah dalam matmadah dan istinsak. Qala wa dzalika khasyata an yadhhabal ma'u ila jawfihi. Yang demikian itu karena khawatir, karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam tenggorokannya, masuk dalam kerongkongannya, masuk ke dalam perut dia. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah s.a.w. bersabda, wa balig fil istinsaki illa antakuna sha'ima. Asalnya istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, itu diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, ya, dengan kuat, dengan tarikan yang kuat, ya, ketika menarik air ke dalam hidung. Illa antakuna sha'ima, kecuali jika kalian sedang berpuasa, ya, yakni jangan berlebih-lebihan, jangan kuat, jangan keras-keras ketika menarik air dengan hidung ketika sedang berpuasa. Taib, itu perkara yang makruh, ya. Qala athani al-qublatu liman tuharriku syahwatuhu, ya. Mencium keluar istrinya bagi orang yang bergejolak syahwatnya. Qala wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi, dan dia termasuk orang tidak merasa aman dari dirinya, khawatir akan melakukan perbuatan yang membatalkan, yang diharamkan ketika siang hari Ramadan. Qala fayukrahu lisaimi an yuqabbila zaujatahu aw amatahu, maka dibenci bagi orang yang berpuasa mencium istrinya atau budak perempuannya. Li'annaha qad tu'addi ila itharati syahwati allati tajurru ila fasadi shaum bil imna'i awil jima'i, karena perbuatannya tersebut bisa mengantarkan kepada bergejolaknya syahwat dia yang menarik dia kepada rusaknya puasa dia dengan keluarnya air mani dia atau dengan menggauli istrinya. Qala fa in amina ala nafsihi min fasadi saumihi fala ba'sa. Nah, jika ada seseorang yang merasa mampu, merasa kuat, merasa aman dari gangguan dirinya, dari gangguan jiwanya untuk melakukan perbuatan yang terlarang, maka tidak mengapa. Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabilu wa huwa shaimun, karena Rasulullah SAW pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ini perkara yang halal, perkara yang boleh asalnya. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, wa kana amlakakum li arabihi. Dan beliau SAW adalah orang yang paling menguasai hajatnya. Arabi ay hajatahu, yaitu hajat dia kepada istrinya. Qala wa kadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikiha. Demikian pula yang semakna dengan ini kublah, adalah wajib bagi seorang berpuasa menjauhi perkara-perkara yang akan menaikkan syahwat dia, menggerakkan syahwat dia. Qala kaidamatin nadhar ila zaujati awil amati, seperti terus-menerus melihat istrinya atau budak perempuannya. Awit tafakkur fi sya'nil jima, atau banyak memikirkan perkara jima. Li'annahu qad yu'addi ilal imna'i awil jima, karena ini juga akan mengantarkan kepada seseorang mengeluarkan maninya atau melakukan perbuatan jima dengan istrinya. Taib, ini perkara makruh yang kedua. Taib, qala salis bal'un nukhamati, yang ketiga menelan lendir yang keluar dari tenggorokan. Nukhamah itu kalau bahasa Jawanya riak gitu ya. Seperti ingus gitu. Itu makruh. Kalau ludah maka tidak mengapa, ludah ya. Sedangkan nukhamah ini lebih daripada ludah ya. Qala li anna dzalika yasilu ilal jauf, karena nukhamah itu ya akan masuk ke dalam kerongkongan. Wa yataqawwa bihi, dan menjadi kenyang dia ya dengan nukhamah itu ya. Qala ila janibil istikdar wad-darar alladhi yasulu min hadzal fi'li, ditambah lagi dari sisi nukhamah itu sesuatu yang menjijikkan ya, sesuatu yang mengandung dharar bagi orang yang memakannya ya, bagi orang yang menelannya. Taib, maka ini dari sisi dia memperkuat ya, maka dia seperti makanan. Dari sisi perkara itu dharar, maka itu juga dibenci ya. Taib, qala rabi dzauqut ta'am li ghairil hajati, yang keempat adalah mencicipi makanan tanpa hajat, ya, tidak ada kebutuhan. Ini menunjukkan bahasanya seseorang ketika masak, ya, maka dia butuh mencicipi makannya, maka tidak mengapa, ya. Mencicipi makanan dengan lidah, ya, tidak masuk ke dalam kerongkongan, ya, setelah terasa apa yang dia inginkan kurang atau lebih, maka dibuang. Tidak ditelan ya. Dicicipi di lidahnya kemudian dibuang, tidak ditelan ya. Qala fa in kana muhtajan ila dzalika kan yakuna tabbakhan yahtaju li dzauqi milhihi wa ma asbahahu. Kalau dia butuh untuk mencicipi makanan, seperti dia seorang tukang masak ya. Dia butuh untuk mencicipi rasa asinnya kurang apa enggak, dan yang semisalnya dari rasa yang dibutuhkan, maka fala ba'sa, tidak mengapa dia mencicipi makanan. Qala ma'al hadar min usuli syai'in min dhalika ila halqihi, akan tetapi dengan berhati-hati ya. Ketika mencicipi makanan, tidak boleh makanannya tadi masuk sampai ke dalam kerongkongannya ya. tidak boleh dimasukkan setelah tahu rasanya kurang apa tidak dan seterusnya, dengan lisannya, dengan lidahnya, maka dibuang, ya. Taib, ini perkara-perkara yang disunnahkan dan perkara-perkara yang dibenci dalam berpuasa, ya. Baik, berikutnya qala rahimahullah al-babur rabi fil qada'i wasiyami al-mustahabbi wa ma yukrahu wa yuhramu minasiyam, ya. Bab yang keempat dari kitabus siyam adalah perkara tentang qada', yaitu mengganti puasa, ya. Dan puasa yang sunnah dan yang dibenci dan puasa yang haram, ya. Puasa yang sunnah, puasa yang dimakruhkan, puasa yang diharamkan. Qala fihi iddatu masail, dan pada bab ini terdapat beberapa masalah. Qala al-masalatul ula, qada'us siyam. Perkara yang pertama adalah mengqada' puasa. Qala idza aftara al-muslimu yawman min ramadhana bighairi udhrin. Jika seorang muslim dia berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa udzur, wajib alaihi an yatuba ilallah, maka wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiru, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, li anna dzalika jurmun adzimun, ya. Karena yang demikian itu adalah dosa kejahatan yang sangat besar, ya. Sebagian ulama menyebutkan iftaru yaumin min ramadhan bila udhrin, ya, akbar minazina, ya. Perbuatan berbuka di siang hari Ramadan tanpa udhur itu lebih besar dosanya daripada zina, ya. Ini puasa rukun dari rukun-rukun Islam, ya. Taib, wa mungkarun adhimun, dan perkara mungkar yang sangat besar. Baik, maka sebagian ulama, ya, menyatakan orang yang meninggalkannya tanpa udzur itu tidak ada kodoknya, ya. Dia melakukan perbuatan yang melanggar dosa, melanggar aturan yang sangat besar dosanya, dan tidak bisa diganti satu hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu dengan sengaja, tidak bisa diganti dengan hari yang lain. Walaupun 1000 hari dia puasa, ya, karena kehormatan hari bulan Ramadan itu sangat besar, ya. Kehormatan satu hari di bulan Ramadan itu sangat agung, tidak senilai dengan hari-hari yang lain, ya. Taib, ini kalau dia berbuka tanpa udzur, ya, maka tidak bisa diganti dengan hari yang lain, ya. Di antara yang berbuat demikian adalah Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Maka kewajiban dia adalah taubat dengan sebenar-benarnya, telah melakukan dosa besar, bertaubat dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Taib, sedangkan sebagian ulama, ya, di samping dia bertaubat, maka dia harus mengganti di hari yang lain, ya. Qala wa yajib alaihi ma taubati wal istighfari al-qada'u biqadri ma aftara ba'da Ramadan, dan wajib bagi dia bersama dengan taubat dan istighfar dia mengkodok sebanyak hari yang dia berbuka di bulan Ramadan tersebut, ya. Taib, wa wujubul kodok huna alal faur ala sahihi min aqwali ahli ilmi, dan orang yang seperti ini keadaannya berbuka tanpa udzur, maka mengkodoknya harus segera langsung, ya. Setelah selesai bulan Ramadan maka dia langsung segera mengkodok, ya. Setelah hari Id maka dia harus wajib segera menunaikan qadanya. Qala li annahu ghairu murakhasun lahu fil fitri, karena dia tidak termasuk orang yang diberi keringanan, diberi rukhsah dalam berbuka di bulan Ramadan tadi. Wal aslu an yu'addiyahu fi waqtihi, padahal asalnya, hukum asalnya harus dikerjakan pada waktunya, itu. Taib. Qala amma idza aftara bi udhrin ka haidin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairi dzalika min al a'dharil mubihati lil fitri. Sedangkan jika dia berbuka karena sebab uzur yang diperbolehkan secara syariat seperti haid, nifas, sakit, atau safar, atau yang lainnya dari uzur yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari Ramadan, maka fa'innahu yajib alaihil qadha, maka dia juga wajib mengqadha'nya. Qala ghairu annahu la yajib alal fawr, akan tetapi kewajiban mengqadha'nya tidak harus langsung, ya. Tidak harus langsung setelah Ramadan selesai segera diqadha, ya. Qala bal ala tarahi ila Ramadan al-akhari, ya. Bahkan mengqadha'nya boleh ditunda sampai Ramadan yang akan datang, ya. Sampai waktunya panjang dari setelah Ramadan pertama sampai mau datangnya Ramadan yang kedua. Qala lakin yundabu lahu wa yustahabu at-ta'jilu bil qadha, ya. Akan tetapi orang yang punya hutang berpuasa dihasum, ya, di sunnahkan bagi dia untuk menyegerakan mengqadha, ya. Disunnahkan menyegerakan menunaikan tugas dia. Qala li anna fihi isra'an fi ibra'id dhimmah, ya. Karena seseorang yang segera mengqadha puasanya, maka berarti dia bersegera untuk menunaikan tugasnya, ya. Bersegera untuk melepaskan tanggungannya, ya. Dia bersegera untuk menunaikan kewajiban dia, ya. Tentunya itu lebih baik daripada orang yang masih memiliki tanggungan dengan orang yang segera melepaskan tanggungannya. Qala wali annahu ahwatu lil abdi, demikian pula yang demikian itu lebih selamat, ya, lebih berhati-hati bagi seorang hamba, ya. Faqat yatra'u lahu ma yamna'uhu minasawm kamaradin wa nahwihi, karena seorang hamba itu tidak tahu keadaan dia, bisa jadi terhalangi dia dari mengqadha karena sebab tertentu seperti sakit, ya, atau yang semisalnya kesibukan dia yang berat, ya, tidak mampu mengqadha'nya. Fa in akharahu hatta ramadhan tsani wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, kemudian kalau dia mengqadha sampai Ramadan yang kedua, tidak mengqadha, mengakhirkan qadha sampai Ramadan yang kedua, sudah masuk Ramadan yang kedua, hutang Ramadan yang pertama belum dibayar, akan tetapi wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, dia punya udhur, ya, punya alasan, ya, sebab yang diperbolehkan untuk menunda qadha'nya. Qala kan istamarra udhruhu, seperti udhurnya berlanjut, ya. Setelah sakit di bulan Ramadan, kemudian setelah puasa masih berterus sakitnya, nah, sembuh dalam keadaan safar misalkan, atau dalam keadaan lain yang dia tidak mampu berpuasa, ya. Sampai datang Ramadan yang kedua, maka fa'alaihil qadha ba'da Ramadan atsani, maka wajib dia mengqadha untuk setelah Ramadan yang kedua tadi, ya. Wajib mengqadha sampai Ramadan, setelah Ramadan yang kedua, ya. Dan tidak ada kewajiban lain, ya. Ini kalau dia waktu yang antara Ramadan tadi memiliki udzur, ya, tidak bisa mengqadha. Qala amma in akharahu ila Ramadan atsani bi ghairi udhrin, akan tetapi kalau dia mengakhirkannya sampai masuk bulatan Ramadan yang kedua, ya. Ramadan pertama dia punya hutang, sampai masuk Ramadan yang kedua belum dibayar, tidak diqadha, ya. Tidak diganti hutang puasanya tadi, tanpa udzur, tidak ada sebab yang diperbolehkan. Falahi mal qadha it'amu miskina an kulli yaumin, ya. Wajib menambah, ya. Bersama dengan qadha, ya, kalau hutangnya 10 hari maka diqadha 10 hari setelah Ramadan yang kedua, bersama dengan mengqadha setiap harinya memberi makan satu orang miskin, ya. Taib ini kalau dia mengqadha-nya terlambat, ya. Sampai masuk Ramadan yang kedua tidak dia qadha tanpa uzur, ya. Taib. maka bersama dengan mengqadha memberi makan setiap hari satu orang miskin, ya. Dan kadar makanannya seperti sebelumnya itu nisfu mud, ya. Nisfu sok, ya. Nisfu sok, yaitu muddani, ya. Dua mud, ya. Dua cakupan tangan. Kalau di kilo sekitar 1 kilo, 125 gram. Qala wala yustaratu fil qadha at-tatabu. Kemudian dari hukum qadha ini tidak disyaratkan harus terus menerus, ya. Harus terus menerus, ya. Misalkan hutangnya 1 pekan, harus 1 pekan selesai, tidak, ya. Qala bal yasihu mutatabian wa mutafarriqo, bahkan sah dia qadha pekan ini 1 hari, pekan berikutnya 1 hari lagi, sampai sejumlah dari hutang puasa yang dia miliki, maka sah, ya. Maka boleh. Qala liqalihi ta'ala faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Ayyamin ukhar ini ayamin nakiroh, ya, bentuknya umum, ya, hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain itu bisa pada bulan Syawal, bisa bulan Dzulqa'dah, bisa bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Taib. Qala rahimahullah falam yasyarit subhanahu fi hadhil ayami at-tatabu. Maka dalam ayat ini Al-Baqarah 184, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan mengqadha di hari yang lain dengan tatabuk, ya, dengan terus-menerus, ya. Walau kana syaratan la bayyanahu Subhanahu wa taala, kalau seandainya mengganti itu syaratnya harus urut, ya, harus berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjelaskannya, ya. Kalau itu tidak diterima kecuali dengan tatabuk, ya, berturut-turut, ya. Taib, ini masalah pertama tentang mengqadha bulan puasa bulan Ramadan, ya. Taib, qala al-masalatu tsaniyah as-siyamul mustahabbu. Perkara yang kedua tentang puasa-puasa yang sunnah. Qala min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmatihi bi ibadatihi. An ja'ala lahum minat tatawwi'i ma yumathilul faraid. Di antara bentuk hikmah, ya, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, Allah jadikan untuk mereka para hamba ibadah-ibadah yang tatawu, ya, yaitu ghairu wajib, ya, ibadah yang tidak wajib, ya, itu berdasarkan kehendak hamba itu sendiri, keinginan hamba itu sendiri. Pengen beramal, dia bertambah beramal. Jika tidak, maka tidak mengapa. Itu atatawu. Ma yumathil faraid, yaitu ibadah-ibadah sunnah, ibadah tatawu yang menyerupai ibadah ibadah wajib, ya. Sholat, maka ada sholat sunnah, ya. Demikian pula zakat, ada zakat yang sunnah. Puasa, ada puasa yang sunnah, ya. Taib. Qala wa dzalika ziyadatan fil ajri wa tsawabi lil amilina. Maka yang demikian itu sebagai bentuk tambahan pahala, ya. Tambahan balasan bagi orang-orang yang beramal dengan ibadah-ibadah yang tatawu ini. Qala wa jabran lin naqsi wal khalali alladzi qad yatra'u 'alal faridati. Demikian pula di antara faedah ibadah sunnah adalah sebagai penambal kekurangan, ya, yang kosong dari yang muncul dari ibadah-ibadah fardu, ya. Sholat wajibnya tidak sempurna, ya, kurang, ya. Maka ditambal dengan sholat sunnahnya sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW mengkabarkan awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah, ya. pertama kali dari amalan hamba yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Qala Allah tabaraka wa taala, "Unzuru ila salati 'abdi." Perhatikan, telitilah ya. Lihatlah catatan salatnya hambaku ini. Fa in kana tamatan kutiba lahu tamah. Kalau salatnya sempurna, salat wajibnya sempurna, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ya, kewajibannya terpenuhi, maka dicatat sempurna amalannya. Wa in kanat naqisatan, kalau salatnya kurang ya, maka Allah perintahkan unduru hal min abdi min tatawuin ya. Allah perintahkan para malaikatnya untuk memperhatikan catatan amalan sunnah dari sholat-sholat hamba tersebut. Apakah ada sholat-sholat sunnahnya? Qala fa'in wajadu kumila biha. Kalau didapati catatan ibadah sunnahnya, sholat sunnahnya, maka sholat wajib yang kurang tadi, sholat wajib yang tidak sempurna itu, maka ditambal, disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Qala wa kadzalika sa'irul amal, maka demikian pula seluruh amalan ya. Itu tadi zakatnya, zakat wajibnya kurang, maka dilihat sedekah sunnahnya, zakat sunnahnya ya. Puasanya demikian, kalau puasa wajibnya kurang, maka dilihat puasa sunnahnya ya. Maka kalau ada sunnahnya menambal atau menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang tadi ya. Tapi ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Qala faqad sabaqa ma'ana annal faraido tukamilu minan nawafil yaumil qiyamah. Setelah lewat pada bab sebelumnya, pada pembahasan yang lain, bahwasannya di hari kiamat nanti ibadah-ibadah sunnah, nawafil, itu menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Qala wal ayyam allati yustahabu siyamuha hiya, dan hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa padanya adalah, qala al awal siyamu sittati ayyamin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian pula puasa Syawal ini juga tidak disyaratkan tatabu, tidak harus urut ya, 1 sampai 6 ya. Boleh terpisah-pisah, di awal 2, di tengah 2, kemudian di akhirnya 2, maka itu mencukupi ya. Tidak harus terus-menerus ya. Bisa dipisah-pisah ya. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Qala li hadisi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shoma Ramadhana summa atba'ahu bisittin min Syawalin kana kasyamid dahr. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal ya, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh ya. Sebagaimana maklum ya, al-hasanatu bi asri amsalihha ya, satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya ya. Kalau berpuasa 1 hari berarti nilainya puasa 10 hari ya. Kalau 1 bulan 30 hari ya, maka seolah-olah dia berpuasa 300 hari bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari Syawal, seolah-olah dia berpuasa 60 hari ya. Maka 360 hari ya, 1 tahun ya. Baik. Sebagian ulama dengan hadis ini, Rasul SAW menyatakan summa atba'ahu bisittin min Syawal ya, kemudian dia mengikutkan puasa Ramadan yang penuh dengan 6 hari ya. Maka mereka berpendapat berarti kalau dia punya kodok Ramadan ya, punya hutang puasa Ramadan, harus disempurnakan dulu baru puasa 6 hari Syawal ya. Taib. Sebagian yang lain, ya. Dan wallahu alam, ini yang lebih kuat insyaallah boleh, ya, walaupun dia punya hutang Ramadan, ya. Kemudian dia puasa Syawal dulu, ya. Maka demikian tidak mengapa, ya. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengisahkan pernah punya hutang Ramadan itu tidak dibayar sampai bulan Sya'ban. Subhanahu wa taala. Taib. Qala li hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Tanggal 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah, ya. Memulai manasik haji, ya. Qala Rasulullah SAW menyatakan, puasa hari Arafah aku mengharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang tahun sebelumnya dan dosa-dosa tahun yang setelahnya, setelah Arafah tadi, ya. Setahun sebelum Arafah itu dan setahun sebelum setelah Arafah, ya. Dua tahun, ya. Taib. Sebagaimana perkara yang ma'ruf, ya, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, ya. Amalan soleh itu menghapuskan dosa, itu maksudnya adalah as-sayyi'at. As-sayyi'at itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan, menghilangkan sayyi'at, dosa-dosa kecil, ya. Nah, dosa yang dihapuskan dengan amalan soleh itu adalah dosa kecil, ya. Sedangkan dosa besar, dosa yang diancam dengan had di dunia, dirajam, dipotong tangannya, ya, dicambuk, itu dosa besar, ya. Atau dosa yang diancam dengan hukuman tertentu di akhirat, ya. Orang yang berbuat dosa demikian, maka di akhirat akan di azab dengan azab yang demikian-demikian, itu. Maka itu menunjukkan dosa besar, ya. Atau dosa yang pelakunya mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, ya. Mentato atau wasem, ya, atau merubah ciptaan, merubah giginya, merubah alisnya, merubah hidungnya, ya, untuk memperindah, ya, bukan untuk menghilangkan aib, ya. Kalau menghilangkan aib boleh, ya, hidungnya putus misalkan, atau giginya tanggal misalkan, kemudian ditambal untuk menghilangkan aib, ya, bukan untuk memperindah, itu boleh, ya. Nah, kalau memperindah maka itu terlaknat pelakunya, ya. Nah, itu menunjukkan dosanya dosa besar. Kalau dosa besar harus bertaubat, ya. Enggak bisa dihilangkan dengan amal soleh, ya. Baik. Kecuali kalau sudah mati, ya, sudah mati tahta masyiatillah, ya, di bawah masyiat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, maka diazab dulu, ya. Taib. Qala ammal hajj fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Sedangkan orang yang berhaji, ya, maka tidak disunnahkan bagi dia berpuasa di hari Arafah. Qala li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaumi wan nasu yanzuruna ilaihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka pada hari Arafah, pada haji beliau, ya, tahun 10 Hijriah, ya. Yang disebut dengan haji wada, ya. Beliau minum di atas untanya, ya. Manusia melihatnya, sekumpulan manusia yang banyak, yang di riwayatnya jumlahnya ratusan ribu ketika itu, ya. 110 ribu, ya. Sahabat. Qala wali annahu aqwalil haji 'alal ibadati wa du'a fi dzalikal yaum. Dan dengan berbuka itu lebih menguatkan bagi orang yang berhaji untuk melakukan ibadah, berdoa pada hari yang mulia tersebut, hari yang sangat agung tersebut, hari Arafah, di tempat yang mulia, di padang Arafah, ya. Taib. Qala tsalits siyamu yaumi Asyura. Ya. Yang ketiga dari puasa yang disunahkan adalah puasa hari Asyura. Disebut Asyura itu dari kata asrun, ya, 10. Karena Asyura itu adalah pada tanggal 10 bulan Al-Muharram, ya. Bulan tanggal 10 bulan Al-Muharram, maka disebut Asyura, ya. Dari kata asrun, 10, ya. Qala faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sami Asyura, ya. Dan ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura, faqala ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanata allati qablahu. Maka Rasul sallallahu menyatakan, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dengan puasa Asyura itu satu tahun yang sebelumnya, satu tahun yang sebelumnya, ya. Dan di awal-awal hijrah, sebelum wajibnya puasa Ramadan, puasa Asyura itu hukumnya wajib, ya. Puasa Asyura itu hukumnya wajib, seperti dalam hadis Rubayy binti Muawid, ya. Diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengisahkan Rasulullah SAW mengutus utusan pada pagi hari Asyura, ya. Mangkana qad yakulu ta'am fal yumsik baqiyata yaumihi, barang siapa yang sudah makan di pagi hari maka hendaklah menahan diri di sisa harinya ini, itu pada pagi Asyura, ya. Wa man kana shaiman fal yutimma shaumahu, barang siapa yang sudah berpuasa di pagi hari belum makan apapun, ya, maka sempurnakan puasanya sampai sore, ya. Ini perintah di awal sebelum wajibnya puasa Ramadan. Puasa Asyura itu wajib, gitu. Taib. Qala wa yustahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Dan pada Asyura ini disunnahkan untuk mendahului sehari atau mengikutkan sehari setelahnya, ya. Berarti tanggal 9, ya, yang disebut dengan Tasu'a, ya. Hari ke-9 atau hari yang setelahnya, hari yang ke-11, ya. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam lain baqitu ila qabilin la sumanna tasi'a. Kalau seandainya aku masih hidup pada tahun depan, ya, aku akan benar-benar puasa pada tanggal 9, ya. Ini ketika Rasul dikabarkan bahwasannya Asyura itu hari yang dimulakan orang-orang Yahudi, ya. Yahudi memuliakan hari Asyura ini, ya. Mereka menganggap, ya, ini hari diselamatkannya Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, ya. Taib, maka mereka berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala syukron, ya, lihadhi nikmah, bersyukur dengan nikmat yang besar ini, nenek moyang mereka diselamatkan, ya, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan nahnu ahaku bi Musa, ya, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan orang Yahudi itu, ya. Yahudi yang ketika masa Rasulullah SAW sudah tidak mengikuti Nabi Musa, ya, sudah tidak menjalankan perintahnya Nabi Musa dengan sebenarnya, gitu. Maka muslimin lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi, gitu. Taib. Maka untuk menyelisih perbuatan Yahudi itu berpuasa tanggal 10, maka ditambah puasanya sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ya. Qala wa liqali sallallahu alaihi wasallam sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahuda, ya. Puasalah kalian sehari sebelumnya, sebelum Asyura, atau sehari setelahnya, setelah Asyura, selisihlah orang-orang Yahudi, ya. Taib. Maka dalam banyak keadaan, ya, Rasulullah SAW menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin, ya. Maka tidak pantas seorang muslim yang memiliki ajaran yang sempurna, memiliki keutamaan, itu mencontoh orang-orang yang terlaknat dan orang-orang yang sesat, ya. Orang-orang dimurkai, laknat, Yahudi, punya ilmu tapi tidak beramal, atau orang-orang yang sesat, Nasrani, orang-orang yang beramal tanpa ilmu, gitu. Baik. maka dalam banyak perkara, ya, dalam perkara lihyah, ya, dalam perkara jenggot, ya, dalam rangka menyelisih orang-orang sesat, ya, orang-orang kafir, ya. Taib. Kemudian mimba faidah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tingkatan puasa Asyura itu, yang pertama berpuasa sehari dan setelahnya dan sehari sebelumnya, ya. Pertama yang paling utama itu berpuasa sebelum dan setelahnya, ya. Jadi 3 hari, ya. 9, 10 dan 11. Taib, tingkatan kedua adalah yaumun qablahu wa Asyura, ya. Puasa sebelumnya sehari dan puasa hari Asyura, ya. 2 hari Asyura dan sebelumnya, ya. Kemudian peringkat yang ketiga, hari Asyura dan tanggal 11 hari setelahnya itu. Taib. Kemudian yang keempat, ya, yang paling bawah, puasa sehari Asyura saja, ya. Taib. Dan itu sunnah, itu boleh, ya. Taib. Ada yang berpendapat, ya, tidak makruh gitu, puasa Asyura saja gitu. Taib. Tetapi wallah alam yang benar ndak, itu sunnah, ya. Tetap, karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, ditanya tentang puasa Asyura, ahtasibu alallahi an yukafiras sanata lati qablahu, ya. Taib. Sedangkan dengan menambah sehari dan sebelum dan setelahnya, itu ada bentuk ibadah lain, itu mukhalafatul yahud, menyelisih orang-orang Yahudi, ya. Penyelisihannya itu sempurna dengan puasa sebelum dan setelahnya, ya. Kalau sebelumnya saja itu juga sudah menyelisih, atau setelahnya saja itu juga sudah menyelisih. Taib. Berikutnya qala al-Arabi shaumul itsnain wal khamis min kulli usbu'in. Puasa sunnah yang keempat adalah puasa Senin dan Kamis pada setiap pekan. Qala li hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharras yaumul itsnain wal khamis. Adalah Rasulullah SAW, beliau sangat menjaga puasa Senin dan Kamis. Qala waliqali sallallahu alaihi wasallam tu'radul amalu yaumal itsnain wal khamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun, ya. Dan juga sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, di hadapkan amalan-amalan Bani Adam, anak manusia, itu pada hari Senin dan hari Kamis, maka aku mencintai amalanku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada dalam keadaan aku berpuasa gitu. Taib. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dzaka yaumun ulitu fihi wa uhiya ilayya fihi, ya. Itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya, hari Senin, ya, dan aku diangkat menjadi nabi pada hari Senin juga itu. Taib. Nah, ini dalil apa subhatnya orang-orang yang melakukan peringatan maulud nabi, berarti memperingati hari kelahiran itu boleh disyariatkan. Rasul menyatakan kenapa puasa Senin, karena itu hari kelahirannya itu. Taib. Maka perbuatan mereka memperingati hari kelahiran Nabi, maulid Nabi, itu terbantah dengan hadis itu juga, ya. Kalau seandainya mereka jujur, ya kan, mereka sungguh-sungguh dalam menteladani Nabi, ya, tentu ya cara kalau itu dianggap memperingati hari kelahiran, ya, kalau dianggap itu memperingati hari kelahiran, maka caranya ya cukup sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saja, ya. Rasul puasa hari Senin, ya sudah cukup. Kalau kamu mau memperingatinya, ya ikuti puasa Senin saja. Jangan melebihkan, jangan menambah-nambah itu, ya kan? Tidak mengadakan acara-acara yang bid'ah, ya. Baik, membaca sirahnya Nabi, kemudian mempercayai Nabi datang, membaca berjanji, ya. Satu yang diciptakan orang yang setelahnya jauh. Kemudian meyakini kalau membaca syair-syair ini Rasul datang, ya, ke halaqahnya gitu. Wah, itu sesuatu yang muhdats, sesuatu yang berlebih-lebihan, ya. Tapi kalau benar, ya, ini dianggap sebagai memperingati hari kelahiran, ya diperingati sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul saja, gitu. Puasa Senin Kemis cukup itu, taib, tidak menambah, tidak mengurangi, gitu. Taib. Qala al-khamis siyamu thalathati ayamin min kulli syahrin. Puasa sunnah yang kelima adalah puasa 3 hari setiap bulan. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Amr rasum minasyahri thalathata ayamin. Fa innal hasanata bi asri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sangat bersemangat ya, puasa setiap hari ya, salat malam semalam suntuk ya. Kemudian sampai kepada Rasul, kemudian dibimbing, diajari, jangan berlebih-lebihan ya. Puasalah 3 hari ya. Dalam sebulan itu sudah teranggap puasa 1 tahun penuh ya. Karena satu kebaikan, fainal hasanata bi asri amsalha, satu kebaikan itu dilipatkan 10 kalinya ya. Kalau setiap bulan puasa 3 hari ya, berarti seolah-olah dia berpuasa 30 hari setiap bulan ya kan. Kalau setiap bulan berpuasa 30 hari, maka dia berpuasa 1 tahun penuh gitu. Taib. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ausani khalili bi thalathin." Abu Hurairah mengatakan, Rasul khalilku yaitu Rasulullah SAW ya, orang yang paling aku cintai, mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Qala siyamu thalathati ayamin min kulli syahrin wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an anam. Beliau mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Pertama adalah berpuasa 3 hari setiap bulan ya, di depannya, di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya, atau dipisah 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari di akhir, maka itu boleh ya. Al-muhim setiap bulan 3 hari ya. Qala wa raka'atay duha, dan 2 rakaat duha ya. Yang Rasul dalam riwayat yang lain menyebutkan kullu sulama min bani Adam alaihi shadaqah ya. Setiap tulang pada anak Adam itu ada kewajiban sedekah ya. Ada sedekahnya ya. Wa yakfi dzalika raka'atay duha, dan cukup sedekah dari setiap tulang yang ada pada kita itu dengan 2 rakaat salat duha. Itu sudah mencukupi sedekahnya setiap tulang yang ada pada jasad kita itu. Baik, maka ini yang dalam riwayatnya disebut dengan salat al-awabin, salatul awabin, salatnya orang-orang yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat duha ya. Qala nutira qabla an anam, dan salat witir sebelum tidur, yaitu setelah salat isya ya, setelah salat isya. Maka jika khawatir ndak bangun pagi, maka salat witir dahulu ya. Walaupun 1 rakaat, walaupun 1 rakaat ya. Taib. Qala wa yustahabu an takunal ayyam al bait ya. Dan disunahkan hari-hari yang 3 hari itu tepat ketika hari-hari putih ya. Taib. Wahya salitsa asyara wa rabi'a asyara wal khamisa asyara. Hari putih itu adalah hari tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah ya. Ini yang sebagian orang disebut puasa mutih, itu asalnya di ini ya. Dianggap puasa ayamul bait itu puasa mutih, yaitu yang dimakan putih-putih semua ya. Tidak, tetapi puasa di hari putih itu ketika malamnya mata apa komarnya bulannya terang benderang ya. Malamnya seperti siang gitu. Qala li hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana minkum shaiman minasyahri falyasum tsalatsal bait ya. Barang siapa di antara kalian puasa setiap bulan 3 hari, maka hendaklah dia berpuasa pada hari-hari putih ya. Itu tadi malamnya terang ya, malamnya terang dengan cahaya bulan gitu. Disebut dengan ayam al bait. Ya. Baik, qala sadi saumu yaumin wa iftaru yaumin. Kemudian puasa sunnah yang berikutnya yang keenam adalah puasa sehari dan berbuka sehari yang disebut dengan saum Nabiullah Dawud, ya. Puasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala Nabi Dawud. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami siyamu Dawud alaihi salam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wahada min afdali anwa'it tatawu. Ya. Puasa yang paling afdol adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Beliau berpuasa sehari, berbuka sehari. Dan ini adalah puasa yang paling afdol dari jenis-jenis puasa sunnah tadi. Ya. Baik. Kemudian kalau dia berpuasa Dawud misalkan sepanjang tahun, kemudian pas hari Arafah dia pas hari berbukanya, maka disunahkan bagi dia untuk berpuasa, ya, untuk berpuasa Arafah. Atau hari Asyura tadi, pas hari Asyura tanggal 10 ternyata pas hari berbuka, ya, tanggal 9 sudah puasa, dia sudah setiap hari demikian, ya, Dawud sepanjang tahun, maka disunahkan untuk berpuasa. Kemudian setelah itu dia mulai lagi Daudnya, ya, tanggal 11-nya berbuka, kemudian 12-nya puasa dan seterusnya demikian, gitu. Baik. Qala sabi siyamu syahrillahi al-muharram. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa pada bulan al-muharram. Qala li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala al-muharram. Wa afdalu salati ba'dal fariidati salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam, ya. Taib, dan di perlu difahami salat malam itu enggak harus tidur dulu, ya. Enggak harus di akhir malam, ya. Salat malam itu sudah teranggap dengan selesainya salat Isya. Dia selesai salat Isya, selesai rawatib Isya, kemudian dia salat, itu salat malam bagi dia, ya. Salat witir atau dia dua rakaat sampai semampu dia, kemudian diakhiri dengan witir, maka itu dia salat malam, ya. Dan keutamaannya sholat malam itu dicapai seseorang dengan banyak atau sedikit, ya. Di akhir apa di awal setelah isya di awal malam setelah sholat isya sholat rawatib, kemudian dia ya qadarullah keadaan capek atau yang lainnya dia sholat satu rakaat, ya, seperti amalannya Bu Hurairah tadi sholat witir sebelum tidur, ya, satu rakaat saja sudah kondisi capek misalkan, maka dia sudah dapat keutamaan sholat malam, ya. Atau dia witir tiga rakaat, kemudian satu rakaat, itu sudah dia mendapatkan keutamaan sholat malam. Maka keutamaan sholat malam yang demikian mudah, ya, maka tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya terus menerus, ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mensifati orang yang terus-menerus meninggalkan witir itu dengan rojulun su, ya. Orang yang buruk, ya. La yukbal syahadatuhu, ya. Tidak diterima persaksiannya menurut Imam Ahmad, ya. Karena mudahnya, ringannya, kemudian dia meninggalkannya, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak peduli, ya. Dia tidak menginginkan keutamaan yang besar itu, gitu, ya. Menunjukkan jeleknya tabiat dia, ada keutamaan yang besar, mudah, ya, sedikit apa waktunya tidak dia kerjakan sama sekali, ya, terus menerus ditinggalkan, gitu. Taib. Itu sholat malam, ya. Nggak dipahami sholat malam itu harus di akhir malam, ya. Nggak bisa sholat malam karena tidak bangun, tidak, ya. Itu tadi di awal malam setelah sholat isya itu sudah dia sholat sunnah, maka itu teranggap sholat malam, ya. Taib kola Athamin siyamu tisin tisin min dzulhijjah, ya tisni dzulhijjah, puasa 9 dzulhijjah, yaitu 9 hari 1 sampai 9 dzulhijjah, ya. Wa tabda'u min awwali yaumin min syahri dzulhijjah, dan dimulai mulai tanggal 1 dzulhijjah. Wa tantahi bil yaumi tasi, dan berakhir pada hari ke-9, hari Arafah tadi. Wa huwa yaumu Arafah. Qala wa dzalika li umumil ahadits al waridati fi fadli al amali fiha. Ini berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan keutamaan amal soleh di hari-hari awal 10 Dzulhijjah, ya. Di antara amalan soleh adalah puasa, gitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam min ayyamin al amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil asri. Rasulullah SAW menyatakan tidak ada satu hari pun yang amalan soleh lebih Allah cintai dibandingkan amalan soleh pada hari-hari ini, yaitu pada hari 10 awal Dzulhijjah. Di antara amal soleh adalah puasa, gitu. Maka disunahkan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 maka tidak boleh karena hari Id. Amalan yang lain itu menyembelih kurban, ya. Dan amalan-amalan yang lain, takbir, ya, tahlil, tasbih, ya. Qala wa shaum minal amali shalih, dan puasa termasuk dari amal shalih, ya. Taib. Maka ini 8 macam puasa sunnah, ya. Seorang salaf mengatakan idza sami'ta hadisan fa'mal bihi takun min ahliha, ya. Kalau kamu mendengar, kamu pernah mendengar sebuah hadis tentang sunnah, ya, tentang amalan sunnah, ya, maka amalkan, ya, walaupun sekali dalam sehidup, dalam hidupnya hanya sekali dilakukan, ya, maka semoga dengan sekali mengamalkan tadi, dia teranggap dari pelaku sunnah tersebut, ya, teranggap sebagai ahlus sunnah, ya, yakni sunnah tertentu tadi, puasa Asyura tadi misalkan, puasa Daud, ya, puasa Ayyamul Bait, ya, puasa 3 hari setiap bulan, maka diamalkan walaupun sekali, walaupun setahun hanya 1 bulan, ya. Taib. Maka semoga termasuk jadi ahlu sunnah, yakni sunnah tersebut, ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiq li jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.